بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله وبعد. Saudara-saudaraku sekalian yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sempat memulai beberapa menit tapi qadarullah wa masya'a fa'al, tiba-tiba ada masalah dengan alat yang kita gunakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan dan keberkahan di dalam menuntut ilmu. Ma'asyiral muslimin, saudaraku yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah kita baca perkataan muallif rahimahullahu taala, di mana al-Imam Ibnu Naqib rahimahullah berkata, walau adkhala mutawaddi'u yadahu ba'da ghusli wajhihi marratan. Seandainya orang yang berwudu memasukkan tangannya ke dalam bejana, ya, setelah dia membasuh wajahnya satu kali, membasuh wajahnya satu kali, atau junubun ba'da niyah, ada orang yang junub kondisinya hadas besar, dia masukkan tangannya ke dalam bejana, ya, ba'da niyah, setelah dia berniat hendak mandi besar, fiduna al-kullataini, sedangkan airnya kurang dari dua kulah. Berarti ada dua kasus yang beliau sebutkan. Kasus orang yang wudu hendak melaksanakan fardu wudu, ya, dengan cara memasukkan tangannya ke dalam air yang sedikit. Kasus yang kedua adalah seorang yang junub, ya, memasukkan tangannya ke dalam bejana yang berisi air untuk bersuci dan jumlahnya pun sedikit. Oleh karenanya beliau berkata fiduna kullataini, ya, dan airnya kurang dari dua kulah. Fagtaraf, maka kedua orang ini yang wudu dan mandi besar melakukan igtiraf. Iktiraf itu menciduk air atau mengambil air, ya, dengan cara begini, ya, fagtaraf wa nawal iktiraf, dan dia berniat untuk iktiraf. Lam yadhurruhu, maka tidak menjadikan air tersebut menjadi musta'mal. Ya, jadi airnya tidak masalah disentuh seperti itu, tapi dengan syarat dia sudah berniat iktiraf. Tadi sudah kita bacakan penjelasan para ulama bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang orang yang junub untuk masuk berendam ke dalam air yang sedikit. Dan beliau menjelaskan kepada kita bahwasanya ketika seorang yang hadas dan seorang yang junub membersihkan dirinya dari hadas dan junub, taruhlah misalnya dia sedang berwudu, maka ketika dia membasuh tangannya, hilanglah hadas yang ada di bagian tubuh yang dia cuci. Jadi ketika kita mengusap tangan seperti ini, maka hadas yang ada di tangan kita ini hilang. Tapi baru satu, masih ada yang lain, ya, masih ada yang lain. Oleh karenanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang kita, misalnya tidur, maka janganlah dia memasukkan tangannya ke dalam bejana, karena dia tidak tahu, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tangannya itu menginap di mana, dia tidak tahu. Ya, oleh karenanya tidak boleh langsung dimasukkan. Dan para ulama mengambil atau beristimbat, mengambil kesimpulan hukum bahwa larangan-larangan ini menunjukkan kepada kita semua bahwa air tersebut menjadi musta'mal. Air tersebut menjadi mustamal. Ya, air yang suci tapi tidak mensucikan. Walaupun sekali lagi sebagaimana sudah kita sampaikan sebelumnya, ini perkara yang memang khilaf atau diperdebatkan oleh para ulama, ya. Tetapi ini adalah pendapat jumhurul ulama berdasarkan dalil-dalil yang sudah kita sampaikan. Lalu di sini ada poin, kita tidak terlalu lama insyaallah, sekitar pukul 6 lewat 10 menit kita selesaikan pengajian ini. Lalu dikatakan di sini walawin ghamasa junubani fa akthar duf'atan. Seandainya ada dua orang yang junub, mereka ingimas, yaitu masuk nyemplung, ya, masuk ke dalam air, nyemplung masuk ke dalam air, duf'atan wahidah, sekaligus. Jadi ada dua orang junub, ada satu kolam, mereka masuk ke dalamnya, dan masing-masing dari mereka berniat ingin mengangkat hadas. Ya, dua orang junub, fa'akthar, atau bahkan banyak. Misalnya ada tiga orang yang junub, datang ke satu kolam, ya, datang ke satu kolam, lalu mereka mandi di dalamnya. Dan masing-masing dari tiga orang ini berniat untuk mandi besar. Awahidan ba'da wahidin, atau satu demi satu, yang satu masuk, lalu selesai mandi, datang lagi yang lain, mandi, lalu pergi, datang lagi yang lain, terus sampai 10 orang misalnya. Fi kullataini, sedangkan air yang mereka gunakan untuk bersuci itu lebih dari dua kulah. Irtafa'at janabatuhum, maka junub mereka itu hilang. Artinya hadas besarnya dianggap sudah hilang. Mereka sudah bersih. Nah, ini beda kasus, ya. Kalau kasus yang sebelumnya tentang air yang sedikit. Tetapi kalau kasusnya seseorang bersuci menggunakan air yang banyak, yang jumlahnya lebih dari dua kulah, bahkan 10 orang, ya, di satu waktu atau berganti-gantian, mereka mandi dengan cara masuk ke dalam air tersebut, berendam di dalamnya, ya, menyelam di dalamnya, dengan niat mereka ingin mandi besar, maka air tersebut tetap dianggap suci. Ya, dan junub mereka dianggap sudah hilang. Ya, junub mereka dianggap sudah hilang. Ini bedanya antara air yang sedikit dengan air yang banyak. Wala yasiru musta'malan. Dan air tersebut, ya, yang digunakan mandi oleh 10 orang yang junub, ya, karena airnya lebih dari dua kulah, maka tidak disebut dengan air musta'mal. Kemudian di sini dikatakan oleh beliau, ini pembahasan kita yang terakhir. Wal kullatani, adapun yang dimaksud dengan dua kulah adalah, kata beliau, khamsumi'ati ritlin, yaitu 500 liter Baghdadiyah takriban, kalau menggunakan ukuran Baghdad. Ya, Baghdad nama tempat, ya, pusat pemerintahan Bani Abbasiyah itu di Baghdad. Kalau sekarang menjadi ibu kotanya Irak, Baghdad, ya. Sekitar 500 liter ritlin Baghdadiyah, ya, kalau menggunakan takaran Baghdad. Wa masahatuha, kalau diukur apa luasnya, luas dari apa namanya tempat yang dengannya kita mengatakan lebih dari dua kulah, adalah zira wa rubu', yaitu satu hasta plus seperempat hasta. Satu hasta plus seperempat hasta, baik itu panjang, lebar, dan dalam. Satu hasta plus seperempat hasta, panjang, lebar, dan dalam. Atau para ulama mengatakan dua kulah itu, ada yang mengatakan 160, ada yang mengatakan 213, kalau saya tidak salah. Terjadi perdebatan di kalangan para ulama. Yang pasti mereka mengatakan bahwa dua kulah itu adalah air yang jumlahnya banyak. Lalu dari mana sebenarnya kita bisa membuat standar dua kulah yang menjadikan kondisi air tidak berubah kalau kita gunakan, tidak menjadi air musta'mal? Dasarnya apa? Apakah itu semata-mata hanyalah pemahaman akal atau murni ijtihad para ulama? Ternyata tidak. Ada dalil yang dijadikan argumen atau dijadikan sebagai hujjah oleh para fuqaha terkait dengan permasalahan air yang lebih dari dua kulah, ya, yang dia kalaupun digunakan untuk bersuci tetap suci, Kalaupun ada najis yang jatuh ke dalamnya, tidak, airnya tidak menjadi najis. Malam yataghayyar. Malam yataghayyar. Tentunya dengan syarat airnya tidak berubah kondisinya. Nanti akan dijelaskan berubah itu artinya berubah warna, rasa dan baunya. Lalu dikatakan di sini ada riwayat yang sahih, riwayat Imam Abu Daud, At-Tirmidzi dan yang lainnya. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa dan Nabi Muhammad yus'alu anil ma'i yakunu bil falati minal ard." Nabi Muhammad ditanya tentang air ya, yang ada di tengah-tengah gurun yang luas, ya di tempat yang terbuka. Ada air berada di tempat yang terbuka. Wa ma yanubuhu minas siba wad dawab. Dan yang namanya air di tempat terbuka, apalagi di gurun, tentunya didatangi oleh hewan-hewan buas. Ada serigala yang minum di situ, ada harimau, ada singa dan lain sebagainya ya. Kalau kita pernah lihat apa di daerah mana itu di Indonesia, daerah Banyuwangi kalau saya tidak salah ya, ada taman nasional apa lupa namanya itu. Itu seperti di Afrika, Afrikanya Indonesia. Nah, biasa di sana ada kubangan air yang jumlahnya lumayan banyak, lalu hewan-hewan seperti rusa, ada bahkan singa. Singa di Indonesia tidak ada ya. Apa namanya? Macan kumbang dan lain sebagainya datang untuk apa namanya? Minum ya, minum tidak apa dari air tersebut. Nah, Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, kalau ada air di tempat yang terbuka, lalu air ini didatangi oleh banyak hewan, tentunya ada hewan buas, namanya hewan buas tentunya mereka makan sesuatu yang najis berupa bangkai dan lain sebagainya." Maka para sahabat bertanya tentang permasalahan itu. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Idza kanal ma'u kullataini lam yahmilil khabas." Kalau air, kata beliau, jumlahnya sudah lebih dari 2 kula, maka dia tidak menjadi najis. Dikarenakan ada najis yang masuk, tidak menjadi najis. Ya. Artinya dia tetap suci. Bahkan kalaupun digunakan untuk bersuci, dia tidak menjadi air musta'mal. Ya, beda kalau airnya kurang dari 2 kula. Tentunya kalau kita baca sabda Nabi ini, "Idza kanal ma'u kullataini lam yahmilil khabas." Apabila air kurang apabila air lebih dari 2 kula, maka dia tidak menjadi najis. Tentunya muncul di kepala kita mafhum, pengertian mafhum. Mafhumnya pengertian terbaliknya adalah mafhumul mukhalafah, pengertian terbaliknya apabila air ya yang digunakan untuk bersuci atau yang terkena najis tersebut adalah aqallu minal kullatain, kurang dari 2 kula, yahmilil khabas, dia bisa menjadi najis. Ini argumen siapa? Jumhurul ulama, baik itu Abu Hanifah, Syafi'i dan Ahmad rahimahumullahu jami'an. Hadis ini riwayat Imam Abu Daud, Tirmizi, An-Nasa'i, Ibnu Majah ya, riwayat Ashabus Sunan. Ya, riwayatnya ashabus sunan. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, beliau berkata di sini, "Fal kullatani la tanjus bimujarradi mulaqatin najasah." Maka air yang jumlahnya lebih dari 2 kula tidak menjadi najis sekedar dia bersentuhan dengan najis. Ada bangkai tikus jatuh ke dalamnya, bahkan ada misalnya bangkai apa yang besar masuk ke dalamnya, itu tidak menjadi najis. Bal, kata beliau, tetapi dia bisa menjadi najis bitaghayyuri biha walau yasiran, dengan adanya perubahan di dalam air tersebut ya, walaupun perubahannya sedikit maka dia menjadi najis ya. Adapun perubahannya nanti akan disebut bahwa perubahan itu adalah warna, rasa dan bau. Kalau ada perubahan salah satu sifat tersebut dan perubahannya terjadi dikarenakan apa namanya sesuatu yang najis, maka itu menjadi air yang najis. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, lalu di sini beliau berkata, Thumma inzala taghayyuru binafsihi au bima'in tahura. Seandainya, kata beliau, perubahan yang terjadi di dalam air tersebut, airnya jatuh ke dalamnya bangkai. Airnya jatuh ke dalamnya bangkai. Tentunya ada perubahan. Perubahan misalnya bau. Seandainya perubahan itu hilang dengan sendirinya. Yang tadinya bau, sumurnya kita diamkan 3 hari, 4 hari. Lalu setelah 4 hari kita nyalakan lagi, baunya sudah hilang. Inzalat tagoyuru. Apabila kondisi air yang berubah tersebut telah hilang perubahannya, artinya kembali seperti semula, binapsihi dengan sendirinya, au bimain, atau dengan air, ditambah air lagi, ya, tohura, maka itu dianggap air yang suci. Ya, jadi ditambahkan air lagi, sehingga menjadi banyak, itu dianggap suci. Jelas ya, ini penting dalam kehidupan sehari-hari kita. Au atau perubahan itu terjadi binahwi misk, ya, karena dicampurkan kasturi. Kasturi ya tahu kita kan, minyak wangi. Jadi airnya sebenarnya sudah tercampur dengan najis, sudah terjadi perubahan. Nah, sudah kita kasih aja kaporit misalnya, kita kasih penghilang bau, kita kasih tawas. Ya, tawas sering dipakai untuk membersihkan apa kolam renang. Kita kasih tawas. Au bikhal, atau dengan cuka. Au biturab, atau dengan tanah. Fala, maka tidak boleh. Airnya tidak dianggap suci. Ya, kenapa disebutkan di sini? Li'anna zahira anna taghayyur lam yazal. Ya, karena yang zahir bahwa perubahan air tersebut atau najisnya masih ada di dalamnya. Wa inna mastatara bima udifa ilaihi. Najisnya tidak hilang, tetapi najisnya tertutup oleh sesuatu yang dimasukkan ke dalamnya. Oleh karenanya, kalau dia berubah secara alamiah atau karena bertambahnya debit air yang masuk ke dalamnya, boleh digunakan bersuci walaupun sebelumnya air najis. Tetapi kalau perubahannya adalah dengan perbuatan manusia menyiramkan ke dalamnya sesuatu, ini tidak menghilangkan najis karena dia hanya menutupi najis yang ada di dalamnya. Lalu dikatakan di sini, ini sebenarnya kalimat yang sudah kita bahas. Beliau berkata, wadunahuma yanjusu bimujarradi mulaqatin najasati wa in lam yataghayyar. Tetapi kalau jumlah airnya kurang dari 2 kulah, airnya sedikit, kurang dari 160 liter, dia menjadi najis bimujarradi mulaqatin najasah. Ya, dia menjadi najis sekedar najis itu jatuh ke dalamnya. Jadi ada air satu ember, lalu jatuh bangkai tikus, lalu buru-buru kita buang itu bangkai tikus. Ya. Kita cium airnya tidak bau, warnanya tidak berubah. Tapi sekedar najis jatuh ke dalamnya, air najis tidak boleh lagi dipakai. Kenapa? Karena kurang dari 2 kulah. Memang kenapa kalau kurang dari 2 kulah? Tadi hadisnya. Hariwayat Imam Abu Daud, Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Rasulullah berkata, "Idza kana al-ma'u kullatain lam yahmilil khabath." Apabila air kurang dari 2 kulah, apabila air lebih dari 2 kulah, maka dia tidak menjadi najis. Mafhumnya, pengertiannya, kalau kurang dari 2 kulah, dia bisa menjadi najis. Illa an yaqa'a fihi najasun la yarahul basar. Kecuali kalau najis yang jatuh ke dalamnya tidak terlihat oleh manusia, tidak tahu. Ya, maka dalam kondisi ini tentunya dimaafkan. Atau maitatun la dama laha sa'ilun. Atau masuk ke dalam air yang sedikit ini bangkai yang tidak memiliki darah. Bangkai yang tidak memiliki darah. Contohnya kata beliau, kadzubab. Lalat. Kalau ada lalat jatuh ke ember mati. Apakah itu disebut dengan bangkai yang menjadikan air itu najis? Dimaafkan. Kalau dia tidak memiliki darah, dimaafkan seperti lalat, kumbang, nyamuk, dan lain sebagainya. Fala yadur. Ya, maka tidak bermasalah. Artinya airnya tetap dianggap sebagai air yang suci. Sawa'un al-jari awir raqid. Sama saja kalau kita bicara 2 kulah atau kurang dari 2 kulah, sama saja yang mengalir atau yang diam. Lalu dikatakan di sini, fa in kuthirul qalilu an najisu fa balagha kullatain. Apabila air yang sedikit yang asalnya najis dikumpulkan sehingga sampai dua kulah, wala taghayyur, dan tidak kita dapatkan perubahan satu dari tiga sifatnya, ini hukum asalnya air najis. Karena tadi dia bersentuhan dengan najis dan jumlahnya sedikit. Lalu kita kumpulkan jadi banyak. Ini memang mungkin tidak terjadi, ya. Tetapi terkadang para ulama menjelaskan ini sebagai masalah iftiradiyah, satu masalah yang dianggap mungkin saja terjadi, agar kalau terjadi kita tahu hukum yang ada di dalamnya. Seandainya air yang sedikit yang najis lalu dikumpulkan sehingga sampai dua kulah, ya, wala tagoyur, dan di dalamnya tidak ada perubahan misalnya bau, rasa dan warna, maka dia dianggap suci. Yang terakhir di sini beliau berkata, wal muradu bit tagoyuri bit tahir au bin najas, dan yang dimaksud dengan perubahan yang terjadi dikarenakan yang suci atau najis adalah immal launu awit tu'mu awir rihu, yaitu perubahan baik itu warna, rasa dan baunya. Perubahan warna, rasa dan baunya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, memberikan kita keikhlasan dan kemudahan dalam menuntut ilmu, karena ilmu ini adalah kemuliaan. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Apabila Allah Subhanahu wa taala hendak memberikan kebaikan, kemuliaan bagi seseorang, Allah faqihkan dia urusan agamanya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan meniti satu jalan menuju majlis ilmu, Allah mudahkan jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita, Allah ikhlaskan niat kita, dan mudah-mudahan Allah memberikan kita semua ilmu yang bermanfaat. Dan tentunya saya mohon maaf atas kesalahan teknis yang sering kali terjadi. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita untuk menuntut ilmu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.